Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kembali Sirah Nabawiyah dari kitab Mukhtasar Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kita telah membaca peristiwa yang terjadi pada tahun yang keempat. Beliau menyebutkan di sana ada peristiwa Hadisatul Raji', peristiwa Raji', yaitu peristiwa tentang Khubaib dan teman-temannya, terjadi pada bulan Safar. Dan kita sebutkan kelengkapan kisah dari kitab Raudhatul Anwar fi Siratin Nabiyil Mukhtar. Dan kita sampaikan via rekaman. Sami'tumuha. Tayyib. Kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullah waq'atu bi'ri ma'unah. Peristiwa sumur Ma'unah. وفي هذا الشهر بعينه من السنة المذكورة. Pada bulan ini juga, yakni bulan Safar, pada tahun yang sama, yakni tahun yang keempat, كانت وقعت أهل بئر معونة. Terjadi peristiwa sumur معونة. طيب. Di sini beliau menyebutkan isyarat tentang peristiwa itu, namun beliau tidak menyebutkan kelengkapan kisahnya. Labas mimbab ziyadatil fa'idah wa munasabat al-maqam. Kita nukilkan dari kitab Raudhatul Anwar terkait dengan waqa'atu bi'ri ma'unah, peristiwa bi'r ma'unah. Qala al-muallif rahimahallahu ta'ala, berkata penulis rahimahullah, yakni Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarak Furi, Ma'satu Bi'ri Ma'unah, peristiwa tragis sumur Ma'unah. Wa fi nafsi ayami hadithatul raji' hadathat ma'satun ukhra asyaddu minha. Pada waktu yang sama setelah peristiwa raji', terjadilah tragedi yang lain yang lebih parah. Wa mulakhasuha, kesimpulan dari tragedi itu, anna Aba Bara Amir ibn Malik al-mad'u bi mula'ibil asinna qadima 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Ada seorang laki-laki yang bernama Abu Bara' Amir bin Malik. Dia digelari dengan ahli tombak, karena dia pintar untuk bermain tombak. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Fada'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak orang ini masuk ke dalam Islam. Falam yuslim. Namun dia tidak mau masuk Islam. Walam yab'ud. Tapi juga tidak menjauh dari Islam. Ya, ini dia senang sama Islam, tapi dia tidak mau masuk. Dan dia juga tidak menampakkan permusuhan. Walakinnahu abda raja'ahu anna ahla Najdin yujibunahu ila al-Islam idza ba'atha ilaihim ad-du'at. Namun dia menampakkan harapan di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya penduduk Najd akan menerima dia kalau Rasul bersedia mengirimkan para da'i mengajarkan Islam kepada mereka. Jadi Abu Bara ini datang ke Madinah. Ketika Rasul bertemu dengan orang ini, ditawarkan Islam kepadanya. Dia tidak mau, tapi juga tidak memusuhi. Kemudian dia meminta, memohon dari Rasul untuk dikirimkan para da'i di tempatnya. Dan dia menjanjikan bahwasanya kaumnya yang ada di tempatnya akan menerima Islam dengan ketentuan atau dengan syarat dikirim kepada mereka da'i-da'i tersebut. Wa qala ana jarun lahum. Abu Bara mengatakan, saya yang akan menjamin keamanan mereka. Jadi dia ini kepala suku. Dia memberikan jaminan atau menjanjikan jaminan akan melindungi para sahabat yang dikirim ke tempatnya. Faba'atha ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 70 da'iyan min qurra'is sahabah. Tidak tanggung-tanggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan kurang lebih 70 dai dari ahli qiraah para sahabat. Jumlah yang jauh lebih banyak daripada yang dikirim pada peristiwa Raji. Fanazalu ala bi'ri ma'unah. Rombongan pun singgah di sumur Ma'unah. Wa zahaba Haram ibn Milhan bi kitab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila aduwillah Amir ibn Tufail. Haram bin Milhan membawa surat pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kepada musuh Allah Amir bin Tufail. Falam yandur fi. Ternyata si Amir ini tidak mau membuka suratnya. Wa amara rajulan fata'anahu min khalfihi hatta anfadha ar-rumhu. Bahkan dia menyuruh seseorang yang ada di situ untuk menusuk Haram bin Milham ini dari belakang sampai tembus. Ya. Jadi memang sudah direncanakan pengkhianatan. Ketika rombongan sudah sampai di sumur Ma'unah, salah satu dari rombongan membawa pesan dari Rasul untuk disampaikan kepada para tokoh yang ada di tempat itu. Kebetulan yang menjadi tokohnya adalah Amir bin Tufail. Maka utusan Rasul ini membawa pesan dari beliau mau disampaikan berupa surat. Ternyata orang ini tidak mau buka. Itu sudah mencurigakan. Tidak mau megang, juga tidak mau melihat surat itu. Bahkan dia mengisyaratkan salah satu dari temannya yang ada di situ untuk langsung membunuh orang ini. Haram bin Milhan. Langsung ditusuk, mati di tempat. Faqala Haram, Allahu Akbar, fuztu wa rabbil Ka'bah. Haram bin Milhan pun bertakbir. Kemudian dia mengatakan, fuztu wa rabbil Ka'bah. Saya menang demi Rabb Ka'bah. Kemudian dia tewas di tempat. Wastanfar aduwallah bani Amir falam yujibu. Amir bin Tufail ini minta tolong kepada bani Amir untuk membantunya membantai para sahabat yang lain. Namun bani Amir tidak mau. Lijuari Abi Bara' karena mereka sudah mendapatkan perjanjian dari Abu Bara'. Yani Abu Bara' sudah mensepakati atau menjamin keamanan untuk para sahabat melalui kaumnya Bani Amir. Sehingga mereka tidak mau nuruti Amir bin Tufail. Mereka lebih nurut dengan Amir bin Malik, Abu Bara. Fastan para Bani Sulaim. Akhirnya dia meminta tolong kepada Bani Sulaim. Fa'ajabadhu butunun minha ri'lun wa takwan wa usayyah. Ada beberapa suku dari Bani Amir yang siap untuk menolong dan membantu Amir bin Tufail ini. Ada 3 suku, yaitu Ri'al, Dakwan, dan Usayyah. Fahatu bis sahabah. Mereka pun langsung mengepung para sahabat. Wa qataluhum an akhirihim. Dibantai semua tanpa sisa. Walam yanju illa Ka'ab ibn Zaid wa Amr ibn Umayyah al-Dhamri. Gak ada yang selamat dari rombongan kecuali 2 orang. Yang pertama Ka'ab bin Zaid, yang kedua Amr bin Umayyah al-Dhamri. Fa'amma Ka'ab ibn Zaid fakana jariha. Adapun Ka'ab bin Zaid, dia bisa selamat karena ketika itu dia hanya terluka. Wa banuhu qatila, tapi musuh menganggap dia sudah mati. Fartasta min bainil qatla. Beliau pun ditaruh di tengah-tengah jasad para sahabat yang lain. Jadi pembantaiannya ini langsung ya ikhwah. Ini sadis, para sahabat dikumpulkan di satu tempat, kemudian langsung dibantai sama mereka. Ka'ab bin Zaid ini terkena pedang atau tombak, kemudian beliau pun terjatuh. Belum mati, tapi orang anggap sudah mati, sehingga dibiarkan ya tergeletak di berbarengan dengan jasad-jasad sahabat yang lainnya. Jadi selamat ya. Fa'asha hatta qutila yaumal Khandaq. Beliau masih hidup sampai pada peristiwa perang Khandaq. Wa amma Amr ibn Umayyah ad-Damri fakana ma'al Mundhir ibn Uqbah fi as-Sarah. Adapun Amr ibn Umayyah ad-Damri, dia bisa selamat karena ketika itu dia sedang di luar area bersama dengan Mundhir bin Uqbah. Dia berada di luar tempat kejadian. Falamma ra'a yattair tahum 'ala al-mawqi'ah 'arafa al-hadith. Ketika keduanya melihat ada burung yang berputar-putar di atas tempat pembantaian para sahabat, mereka tahu kalau ada kejanggalan. Burung yang melintas bukan sembarang burung, tapi burung yang mereka anggap ini burung yang tidak mungkin mendekat kecuali kalau ada bangkai. Ya, kalau di tanah Arab sana, ikhwah, kalau di Yaman itu burung elang, itu banyak. Burung elang di sana itu kayak burung gereja. Ya, kalau di sini burung gereja banyak, kalau di sana burung elang segede ayam. Ya, itu terbangnya itu sampai jalan-jalan di jalan gini. Ya, jalannya sama kita berapa meter toh? Tidak takut dia, muter-muter di atas kepala ini. Itu puluhan, bahkan di beberapa kondisi bisa sampai ratusan. Kalau sudah ada anjing, anjing di sana juga kayak kucing. Kucing jarang kita lihat, anjing banyak. Gede-gede anjingnya. Kalau yang di tempat kita, jinak anjingnya. Tapi kalau di Janub, di daerah selatan, galak anjingnya. Kalau di Shimal, utara, ini agak huduk dia, agak anteng. Itu gede-gede. Ada anjing yang sudah mulai sekarat gitu, ya sakit, udah mau mati. Wah, itu elangnya di atas muter-muter sudah. Ada yang sudah jalan-jalan, terkadang dipatok itu anjingnya, ya. Subhanallah. Itu pemandangan biasa yang dilihat. Nah, dua orang ini melihat, kok ada burung kayak gini? Kok muter-muter di sana? Ada apa itu? Ya, karena memang burungnya udah, apa namanya, ngelihat ada jasad di situ, ada mayat di situ. Langsung ngerasa, ada yang gak beres, ya. Ada yang gak beres. Ini ada pengkhianatan ini. Ada yang dibunuh di sana. Akhirnya mereka kabur. Fana zal al-Mundhir. Kalau al-Mundhir tetap maju. Waqatal hatta qutil. Sehingga dia pun terbunuh. Jadi dia melihat, wah kayaknya teman-teman saya dibunuh ini. Dikhianati. Maju dia. Langsung ikut. Perang. Mati. Wa usirra Amr bin Umayyah. Amr bin Umayyah gagal untuk menyusul Mundhir. Sehingga beliau pun tertangkap dan dijadikan tawanan. Fa'ukhbir anhu Amr ibn Tufail annahu min Mudar. Amr ibn Tufail selaku sebagai otak kerusuhan, ya, mendapatkan informasi kalau Amr bin Umayyah ini termasuk dari Mudar. Fajazza nasiyatah, maka Amr bin Tufail pun mencukur bagian depan kepalanya Amr bin Umayyah. Wa'taqahu an raqabatin kanat ala ummi. Nah, fajazza nasiyatah. Yakni dia mencukur, memotong rambutnya sendiri. Dia memotong rambutnya sendiri. Kemudian dia membebaskan Amr bin Umayyah. An raqabatin kanat ala ummihi. Yakni karena dia menganggap bahwasanya Mudhar itu masih memiliki hubungan kerabat dari ibunya dengan kabilahnya Amr bin Tufail. Jadi dia selamat karena dia masih punya hubungan dengan kabilahnya Amr bin Tufail sehingga dilepas. Waraja Amr bin Tufail ila al-Madinah. Amr bin Umayyah pun pulang ke Madinah. Falamma kana bil Qurqurah min at-tariq wajada rajulaini min Bani Kilab. Ketika di pertengahan jalan dia bertemu dengan dua orang dari Bani Kilab. Dhannahuma minal adu faqatalahuma. Saking takutnya Amr bin Umayyah trauma dengan kejadian tadi, melihat dua orang ini dikiranya musuh. Tidak pakai basa-basi dibunuh dua orang ini, ya. Wa kana lahumā 'ahdun min Rasulillāh shallallāhu 'alaihi wasallam. Padahal dua orang ini dari Bani Kilab itu punya perjanjian damai dengan Rasul, yakni termasuk orang yang dilindungi. Falamma qadimal Madinah wa akhbara Rasulullah shallallāhu 'alaihi wasallam qāla qataltu qatilaini li adīnahumā. Ketika dia balik ke Madinah, sampai kepada Rasul disampaikan bahwasanya saya tadi sudah membunuh dua orang karena saya mengira dua orang itu adalah musuh saya. Gimana enggak trauma ya ikhwah? Berangkat bukan untuk perang, berangkat untuk ngajar, berangkat untuk taklim, untuk dakwah. 70 rombongan, banyak ya. Sampai di tengah jalan dibantai semua tanpa ampun, habis. Yang dibebaskan cuma satu, ya. Yang satu lagi yang Ka'ab tadi selamat karena dia posisinya terluka, mungkin enggak sadar, masih di tumpuan jasad yang ada di situ, ya. Mungkin ketika beliau sadar, beliau berhasil untuk melarikan diri dari lokasi. Nah, ini melihat betul bagaimana peristiwa dijadikan tawanan, alhamdulillah bisa bebas. Trauma masih terus ada. Ketika melihat dua orang kok kayak gelagatnya aneh ini, itu kecurigaan mesti ada. Enggak pakai basa-basi, daripada saya yang mati duluan dibunuh sama dia. Padahal itu orang lain dari bani yang lain mendapatkan perlindungan dari Rasul. Wa qad hazina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huznan shadida ala ma hadatha bil raji' wa bi bi'ri ma'unah. Rasul sangat terpukul dan sangat sedih atas peristiwa yang terjadi pada Raji' dan Sumur Ma'unah. Beliau kehilangan para sahabat yang memiliki ilmu, orang-orang yang bisa berdakwah, melanjutkan, dan orang-orang yang bisa membantu beliau dalam urusan dakwah, sedih beliau. Yang pertama dikirim, tujuannya untuk bisa ngajari Islam, lah kok dibantai. Yang kedua, semangat, ada yang ngasih jaminan, ya bi'inillah azza wa jal, dikirim lebih banyak lagi, ternyata dikhianati lagi. Beliau sangat sedih. Wa kana al-hadithan fi syahrin wahid, syahru safar sanatul rabi'ah min al-hijrah. Dua peristiwa ini terjadi pada satu bulan. Bulan Safar, tahun keempat. Jadi betul-betul membuat Rasul sangat sedih karena kejadiannya dalam satu bulan. Bulan Safar. Jadi enggak berselang lama. Peristiwa Raji' terjadi, enggak lama setelah itu disusul dengan peristiwa Sumur Ma'unah. Wa yuqal inna khabar al-hadithain wasala ilaihi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin wahidah. Ada yang mengatakan berita dua tragedi ini sampai kepada Rasul dalam satu malam. Jadi yang peristiwa Raji' terjadi, ya, berita belum sampai sama Rasul. Karena dulu tidak ada media komunikasi secanggih sekarang. Kemudian disusul dengan peristiwa Bir Ma'unah, ya, baru informasi sampai ke beliau. Jadi ketika sampai ke beliau, satu paket. Ya, rombongan Raji' ternyata tidak sampai di tempat, terbunuh. Rombongan yang kedua juga demikian, tidak sampai di lokasi dan dibantai di tengah jalan. Bada'a ala ha'ula'il qatalah. 30 subahan fi salatil fajri. Rasul pun doa, kunut, mendoakan kejelekan untuk para pembunuh selama 30 subuh, ya, pada salat fajar. Hatta anzalallahu anhum ablighu anna qaumana anna laqina rabbana faradhiya anna wa radina anhu fataraqal kunut. Hingga Allah menurunkan firman-Nya menjelaskan tentang kondisi para sahabat yang terbunuh pada dua tragedi ini. Ternyata mereka memberikan pesan, kalau kami sudah berjumpa dengan Allah, kami ridho dengan balasan dari Allah dan Allah ridho dengan kami. Rasul pun meninggalkan kunut, ya. Jadi sudah tenang para sahabat. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tempat yang layak untuk mereka. Baik. Wa fi syahri, kita kembali pada kitab asal Mukhtasar Sirah. Qala rahimahullah, wa fi syahri Rabi'il Awal kanat ghazwatu Bani Nadir wa nazala fiha suratul hasri. Pada bulan Rabiul Awal terjadilah pertempuran Bani Nadir dan padanya lah turun surat Al-Hasyr. Baik. Peristiwa Bani Nadir di sini juga beliau tidak menyebutkan kelengkapannya. Labas kita bawakan lagi dari kitab yang sama, dari Raudhatul Anwar. Dan peristiwa Bani Nadir ini ya bisa dikatakan panjang tangan dari kejadian terbunuhnya dua orang dari Bani Kilab yang dibunuh oleh Amr bin Umayyah. Ya, ternyata urusannya panjang. Ya, urusannya panjang sampai pada peristiwa perang melawan Bani Nadir. Labas, kita baca dari kitab Raudhatul Anwar. Ghazwatu Bani Nadir, pertempuran Bani Nadir. Bani Nadir ini bangsa Yahud, ya, bangsa Yahud. Ta'amara Bani Nadir mu'amaratan akhbath min 'abal waqarah wa min al-ghadirin bi ashab bi'ri ma'unah. Bani Nadir memiliki makar jahat, bahkan lebih jahat daripada Adal dan Qarah. Adal dan Qarah ini suku yang telah membantai para sahabat pada peristiwa Raji', Khubaib dan teman-temannya. Dan lebih jahat daripada para penipu yang ada pada peristiwa Sumur Ma'unah. Jadi Bani Nadir ini punya makar yang jauh lebih jahat. Ya. Faqatala min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayajtami'a bihim fi mawdi'in yasma'una minhu al-Qur'an wal Islam. Mereka langsung meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berkumpul dengan mereka di sebuah tempat agar mereka bisa mendengarkan Al-Qur'an dan ajaran Islam. Ini lebih ngawur ini. Kalau Raji' dan Bi'ru Ma'unah yang diminta sahabat ketika di tengah jalan dibunuh. Bani Nadir gak tanggung-tanggung minta Rasul yang datang. Dan mereka ingin untuk membunuh beliau. Wa yunaqishuna wa yu'minu wa yu'minuna bihi in iqtana'u. Mereka pun juga akan melakukan diskusi dengan Rasul terkait dengan Islam dan mereka akan siap untuk beriman kalau mereka merasa puas dengan diskusi tersebut. Fatammal ittifaqu ala dzalik. Ternyata Rasul sepakat dengan keinginan mereka, menunjukkan semangatnya beliau agar mereka mau memeluk Islam. Ya, dua peristiwa yang telah lalu masih sangat teringat di memori beliau, kehilangan para sahabat. Nah sekarang Bani Nadir minta Rasul yang langsung datang ke tempat mereka untuk belajar Islam. Rasul sangat semangat dan beliau mengiyakan permintaan mereka padahal mereka sedang menipu Rasul. Wa qara haula'il asrar fi ma bainahum ay ya'tiya kullu rajulin minhum bi khanjarin tahta thiyabihi fayaghtaluna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baghdatan wa 'ala ghara. Ternyata ketika Rasul sudah mengiyakan permintaan mereka, para penjahat-penjahat ini mereka menetapkan masing-masing peserta yang akan ikut kajian taklimnya Nabi nanti wajib membawa belati yang disimpan di bawah bajunya. Yang kemudian nanti ketika sudah tepat waktunya serang ya, langsung diserang sekali serangan. Dan tiba-tiba ini lebih ngawur lagi. Jadi habis sepakat dapat jadwal taklim dari Rasul. Wah cocok ini mau mengadakan daurah bersama dengan Nabi ini. Langsung para peserta yang sudah ditunjuk. Yang pesertanya ini bukan orang sembarangan. Pesertanya ini para penjahat-penjahat juga. Ya, suruh bawa belati. Bawa pisau kecil taruh di bawah baju. Mungkin taruh di sini. Atau di bawah apa namanya ininya. Jadi gak kelihatan. Atau taruh di mana. Nanti ketika kajian dimulai, sikat. Ya. Fawasolal khabaru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka tidak sadar yang ditipu ini siapa. Ya. Allah langsung ngasih tahu Rasul melalui malaikat Jibril. Rasul langsung kasih tahu. Jangan ke sana. Mereka itu para penjahat. Tidak mau taklim aslinya mereka. Mereka itu mau menipu kamu. Kalau kamu ke sana, terbunuh nanti. Langsung sadar, wah kurang ajar iki Bani Nadir iki ya. Ternyata mereka mau berkhianat. Faqarra ijla'ahum. Rasul pun langsung ya menetapkan untuk mengusir Bani An-Nadir dari kampung halaman mereka. Wah kurang ajar, enggak bisa dikasih ampun mereka. Rasul pun akhirnya menyiapkan para sahabat untuk mengusir Bani Nadir dari Madinah. Wakil ada yang mengatakan, "Lamma raja'a Amr ibn Umayyah ad-Dhamri radhiyallahu an," ini sebab yang lain, menurut pendapat yang lain tentang terjadinya perang Bani Nadir. "Lamma raja'a Amr ibn Umayyah ad-Dhamri radhiyallahu an wa akhbara bi qatli rajulain min Bani Kilab." Zahab an-Nabi SAW ila Bani Nadir fi nafarin minas sahabah. Ketika Amr bin Umayyah pulang dari peristiwa Bi'r Ma'unah, kemudian beliau menyampaikan kepada Rasul telah membunuh dua orang dari Bani Kilab. Rasulullah SAW pergi menemui Bani Nadir bersama dengan beberapa para sahabat. Liyu'inuh fi diyatihima hasbal mithaq. Tujuan Rasul mendatangi Bani Nadir untuk negosiasi tentang diat yang harus dibayar oleh Amr bin Umayyah sesuai dengan kesepakatan. Karena memang di awal ketika Rasul datang ke Madinah, beliau itu sudah membuat banyak perjanjian. Perjanjian dengan orang musyrik, perjanjian dengan penduduk Madinah, perjanjian dengan ahli kitab, perjanjian dengan bangsa Arab yang lain, itu sudah ada semua. Di antaranya dengan orang Yahud. Ya. Jadi kalau ada sampai dari mereka yang terbunuh, tidak ada kisos, tapi ada diat, ya, dan diatnya disepakati bersama. Nah, ternyata sahabatnya beliau, Amr bin Umayyah, membunuh dua orang dari Bani Kilab, yang mana ternyata dua orang ini masih sekutu dengan Bani An-Nadir. Otomatis, Rasul mendatangi Bani Nadir untuk negosiasi diat yang harus dibayar. Faqalu naf'al ya Abul Qasim, ijlis hahuna, hatta naqdiya hajatak. Ketika Rasul sampai di kediaman atau di markasnya Bani Nadir, tokoh mereka mengiyakan. Mereka mengatakan, ya, kami siap untuk negosiasi, tunggu sebentar di sini. Wa ya Abul Qasim, silakan duduk. Ya, dipersilahkan. Fajalasa ila jambi jidarin yantadhir. Rasul pun duduk di sisi tembok sambil menunggu bagaimana keinginan mereka. Wa khala ba'duhum bi ba'd. Ternyata orang-orang Bani Nadir ini ngerumpi. Ya, habis mempersilakan Rasul duduk, dia persilakan juga para sahabat untuk duduk, dia masuk. Nah, ketika masuk ini rapat dadakan. Walakibahum syaitan. Syaitan tidak ketinggalan. Ikut rapat juga sama mereka. BCE, ngasih was-was. Faqalu, mereka pun berkata, ayyukum ya'khud hadhihi raha wa yas'ud fayulqiyaha ala ra'sih. Katanya salah satu dari mereka, siapa yang berani ngambil batu gilingan ini, naik ke atas tembok, lempar tepat di atas kepalanya Muhammad. Ya, ini mereka mau membunuh Rasul di tempat. Fan ba'adha ashqahum Amr ibn Jihash. Ternyata orang yang paling celaka dari mereka, yaitu Amr bin Jihash, dia yang siap melakukannya. Ambil dia batu penggiling. Batu penggiling kete ya ikhwah. Itu kalau kena kepala ya lumayan. Bisa jadi ayam geprek itu. Kepala geprek nanti. Wa nazala Jibril yukhbirun Nabi SAW bima aradu. Seketika itu juga malaikat Jibril pun langsung menyampaikan kepada Nabi keinginan jahat mereka. Awas Muhammad. Hati-hati. Ini ada orang mau datang mau ngelempar batu. Minggir. Ya. Faqama musri'an. Rasul langsung berdiri pergi dari tempat itu. Para sahabat pun langsung dibawa pergi. Wa tawajjaha ila al-Madinah. Kemudian beliau pun berangkat kembali ke Madinah. Tsumma lahiqahu ashabuh. Para sahabat yang juga menemani beliau juga ikut balik ke Madinah. Fa akhbarahum bil mu'amarah wa qarrara ijla'ahum. Rasul menyampaikan kepada para sahabat kalau ternyata orang Yahudi ini mereka sedang menyiapkan makar jahat dan beliau pun menyiapkan dan bersiap untuk mengusir mereka. Tsumma ba'atha ilaihi Muhammad ibn Maslamah yaqulu lahum ukhruju min al-Madinah wa la tusakinuni biha hatta ajaltukum 'ashra. Rasul mengirim Muhammad bin Maslamah memberikan pesan kepada Bani Nadir. Kalian diminta untuk keluar dari Madinah dan kalian jangan negosiasi dengan saya. kalian saya beri waktu 10 hari untuk kemas-kemas. Faman wujida ba'dah yudrab 'unuquh. Yang masih berada di tempat lebih dari 10 hari, kami akan membunuhnya. Fatajahazu ayyaman lirrahil. Bani Nadir ketakutan. Memang bangsa Yahudi ini pengecut ya. Beraninya di belakang mereka ini. Nah, mereka akhirnya ketakutan, kemas-kemas ya. Tsumma arsala ilaihim ra'isul munafiqin Abdullah ibn Ubay. Ternyata Abdullah bin Ubay bin Salul, pentolan orang munafik, ngirim pesan kepada Bani Nadir. Anisbutu wa la takhruju fa inna ma'i 2000 yadkhuluna ma'akum husunakum. Abdullah bin Ubay ngasih pesan, kalian jangan kemana-mana. Ngapain kemas-kemas? Ini tempat kalian, enggak usah keluar. Saya sudah punya 2000 pasukan siap membela kalian di dalam benteng kalian. Jangan khawatir. Abdullah bin Ubay, dia menampakkan keislaman. Tapi ternyata dia main mata sama orang Yahud. Ngirim pesan kepada para tokoh-tokoh Bani Nadir. Jangan keluar. Tenang saja. Kita akan bantu kalian menghadapi Muhammad dan para sahabatnya. Ya, saya sudah punya 2000 pasukan yang siap. Ya, pasukan berani mati ini. Tenang aja. Nanti kita akan masuk ke benteng-benteng kalian. Kami akan membantu kalian. Wayamutuna dunakum. Orang-orang yang saya tunjuk ini sudah siap untuk mati membela kalian. Kemudian Allah menukil dalam surat Al-Hasyr, la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada wa la in qutiltum lanansurannakum. Kalau kalian diusir, aku juga akan keluar bersama dengan kalian. Dan aku tidak akan mentaati siapapun terkait dengan urusan kalian. Dan kalau kalian dibantai, kami akan membantu kalian. Baik. Tawadda. Barakallah. Wa yasurukum Quraidha wa Ghatafan. Dua suku, Quraidha dan Ghatafan, siap untuk membantu. Fasyaru bil quwwah wa amtana'u. Akhirnya orang-orang Bani Nadir ini mereka merasa mendapatkan bantuan dan mereka pun akhirnya memberontak. Awalnya kemas-kemas, gak lanjut kemas-kemasnya. Akhirnya mereka bilang, saya gak mau keluar. Wa qalu li Rasulillah SAW, inna la nakhruj, fasna' ma badalak. Mereka mengatakan, kami gak akan keluar dari kampung halaman kami. Terserah, mau ngapain? Aywa. Jadi Bani Nadir ini nantang akhirnya. Merasa dilindungi sama Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang ternyata juga pembohong juga ini orang. Ya. Cuma ngasih pesan, ngasih promosi, lari habis itu. Ya. Bani Nadir ini dikasihkan ke Nabi, mereka lari. Fakabbara Rasulullah SAW wa kabbara ashabuh. Rasulullah dan para sahabat pun bertakbir. Ya sudah, berarti memang mereka ini pengin selesai. Wasta'mala 'alal Madinah Ibnu Ummi Maktum. Beliau pun menunjuk Ibnu Ummi Maktum untuk menjaga Madinah. Wa 'atal liwa 'aliya. Rasul memberikan bendera perang kepada sahabat Ali. Wasara ilaihim, kemudian beliau pun berangkat menuju kediaman mereka. Hatta farada 'alaihimul hisar faltaja'u ila husunihim. Rasul pun mengepung dan memblokir mereka. Mereka pun berlindung di balik benteng-benteng mereka. Bentengnya orang Yahudi ini memang kuat ya Yahwah. Ya, sangat kuat dan memang didesain untuk bertahan. Di dalamnya itu sudah banyak amunisi mereka. Konsumsinya lengkap, bahkan ada mata air, ada sawah, semuanya lengkap ya Yahwah. Jadi kalau mau diserang, mau digempur berapa tahun pun kuat mereka. Ya, yang mirip kayak bentengnya Ya'juj Ma'juj gitu mungkin ya. Wa akhadu yarmun almuslimin bin nubul wal hijarah. Mereka pun dari balik benteng melempari kaum muslimin dengan batu dan panah. Beraninya di balik benteng, enggak berani ketemu muka dengan muka, ya. Rasul datang kapul mereka masuk benteng, tutup pintu, lempar dari dalam, ya. Ngetapel lah, lempar panah lah. Wa kanat dakhiluhum nabasatinuhum aunan lahum. Mereka punya kebun kurma dan perkebunan yang lain dijadikan sebagai pelapis benteng mereka. Jadi benteng, kemudian di dalamnya itu dikasih pohon-pohon kurma tinggi. Jadi kalau Rasul manah dari luar, nyantolnya di pohon-pohon tadi. Jadi subhanallah, memang dibikin kuat bentengnya. Fa'amara Nabi SAW biqat'iha wa tahriqiha. Rasul pun tidak tinggal diam. Semua pohon tumpas, bakar. Ya, tidak biasanya Rasul seperti itu. Ya. Dan memang dalam aturan perang itu tidak boleh kemudian melakukan pembakaran terhadap tanaman atau semisalnya, itu tidak boleh. Kecuali kalau memang darurat. Ini sudah kondisinya darurat. Kalau dibiarkan terus, wah ini kacau, repot nanti. Akhirnya pohon-pohon sekitarnya itu ditebangi semua sama persahabat, dilempari api ke dalam, dibakar kebun-kebun mereka. Fanharat azaimuhum. Akhirnya mereka pun menyerah. Ya. Nah, memang mereka pengecut ya. Ketika kebakar kabeh wis aduh iki piye iki krumune entek iki ya. Wis akhirnya mereka nyerah. Wa alqallahu ra'ba fi qulubihim. Mereka pun langsung merasa takut. Allah kirimkan rasa takut dalam hati mereka. Fastaslamu ba'da 6 layal wa qila ba'da 15 lailatan. Mereka pun menyerah setelah 6 malam, ada mengatakan setelah 15 malam. Ala annahum yakhrujuna min al-Madinah. Mereka pun menyerah dan mereka pun siap untuk keluar dari Madinah. Wa'tazalathum Quraidah wa khanahum ra'sul munafiqin wa hulafa'uhum. Bani Quraidah yang tadi dijanjikan bantu enggak mau ya. Kowe diusir metu minggato aku ya ora gelem. Bani Quraidah enggak mau keluar dari Madinah nyusul teman-temannya Bani Nadir. Dan pentolan orang munafik Abdullah bin Ubay akhirnya juga berkhianat. Sak sekutu-sekutunya 2000 orang tadi itu enggak ada yang muncul ya. Waktu kalah Mbak Muhammad dan para sahabatnya ya wis peen niku ya. Enggak mau muncul ini Abdullah bin Ubay, sembunyi dianya, berkhianat. Kama tali syaitan idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka. Permisalan mereka seperti syaitan ketika berkata kepada manusia kufurlah, ketika manusia tadi kufur, syaitan itu pun mengatakan aku berlepas diri dari dirimu. Aywa. Yahudi ketemu munafik, minus ketemu minus. Jadi ini wah gak karu-karuan sudah ya. Sudah minus ini merekanya, ketemu minus lagi. Khalas double minus. Wa samaha lahum Rasulullah SAW bi ay yahmilu ma'ahum ma yasha'una min al-amti'ah wal amwal illa silah. Rasul pun memberikan apa namanya keringanan bagi mereka untuk memboyong semua perabotan dan barang-barang mereka kecuali senjata. Untuk senjata taruh di tempat, itu menjadi rampasan kami. Selainnya boyongan kabeh ya. Fahamalu mastata'u. Mereka pun memboyong apa yang mereka mampu. Hatta qala'u min buyutihimul abwab wasyababik wal autad wajudu'an wajudu'as saqaf wa hamaluha bima hamaluh. Ya. Sampai mereka pun mencongkel pintu kusennya, jendela dicongkel, pasak-pasak atap gotong kabeh ya ikhwah. Ini pelitnya orang Yahudi ini ya. Gotong kabeh. Gawa kafe ya, lantai-lantainya congkel ya, taruh di atas onta, kusen-kusen GPM untuk bangun rumah di tempat yang lain diambil. Itu kalau rumah bisa digotong, bisa diseret-seret sama mereka ya. Bawa kafe, enggak ada yang sisa. Wa hadzal ladzi qala Allahu an. Inilah yang Allah Ta'ala ceritakan pada firman-Nya. Yukhribuna buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar. Mereka merobohkan rumah mereka sendiri dengan tangan-tangan mereka dan tangan-tangan hamba-hamba yang beriman. Maka ambillah pelajaran, wahai orang-orang yang cerdas. Ya wis, minggat mereka. Wa nazala aktaruhum wa akabiruhum bi Khaybar wa nazala ta'ifatun minhum bi Syam. Sebagian besar mereka dan tokoh-tokoh mereka singgah di Khaybar. Pindah ke Khaybar dan sebagian kecil mereka ke Syam. Nah, nanti di Khaybar muncul peristiwa berikutnya, yaitu peristiwa penaklukan benteng pusat Yahudi Khaybar. Nyata mereka-mereka ini kumpul sama teman-temannya di Khaybar di sana. Bagi-bagi kusen pintu mungkin. Waqasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ardahum wa diyarahum bainal muhajirin al-awwalina khassatan. Rasulullah SAW pun akhirnya membagi ya tanah mereka, rumah-rumah mereka yang masih sisa dibagi kepada para sahabat muhajirin generasi pertama secara khusus. para pembesar-pembesar sahabat dapat jatah khusus. Kamu dapat tanah sekian kali sekian. Kamu dapat rumah yang itu. Ila akhirih. Wa'ata Aba Dujana wa Sahal Ibn Hanif atau Ibn Hudayf minal Ansar li faqrihima. Dan Rasul memberikan keistimewaan untuk Abu Dujana dan Sahal bin Hunayf dari kalangan Ansar. Karena keduanya fakir dan membutuhkan. Wa kana yunfiq minha ala ahli nafaqata sanah. Rasul dari hasil ghanimah yang didapatkan bisa ngasih nafkah setahun penuh untuk semua istrinya. Masya Allah, banyak ya. Apalagi orang Yahudi ini terkenal sebagai petani kalau di Madinah. Mereka ahli dalam urusan cocok tanam pohon kurma. Jadi Rasul dapat stok kurma banyak. Kasihkan ke istri-istrinya bisa stok setahun. Wa yaj'al ma baqiya fis silah wal khuyul 'uddatan fi sabilillah. Senjata-senjata yang ditinggalkan, kuda-kuda perang yang ditinggalkan, disiapkan dan disimpan oleh Rasul untuk jihad di kemudian hari. Waqad wajada 'indahu min as-silah 50 dir'an wa 50 baydatan wa 340 sayfan. Total persenjataan yang didapatkan dari ghanimah untuk senjata ada 50 baju besi, 50 topi besi, dan 340 pedang. Lumayan ya, bisa disimpan untuk bekal jihad fisabilillah pada pertemuan yang lainnya. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Intahina. Selesai kita membahas beberapa peristiwa pada tahun yang keempat Hijriah. Kemudian setelah itu penulis menyebutkan tentang tragedi-tragedi yang terjadi pada tahun yang kelima. InsyaAllah ta'ala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang.